Baik, pertanyaan selanjutnya itu dari Siti Zubaida di Subang. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Gimana caranya mengatasi anak yang bandel? Anakku mau menginjak usia 4 tahun. Suka nakal. Gimana? Umur? Umur 4 tahun, suka nakal sama anak yang lain. Misalnya menyubit, menggigit, mukul, dan lain-lain. Sehingga saya suka malu sama orang lain, anak saya kayak gini. Kalau sama saya dinasehatin, secara baik-baik pun dia bukannya ngerti, malah ke saya nyubitin, ngegigit, mukul. Gimana caranya menghadapi anak seperti ini, Bu? Kayaknya belajar gigitnya dari rumah itu. Sebelum gigit di luar, gigit ibunya dulu itu. Ya, yang perlu dilacak adalah cara mendidik kita. Mungkin selama ini kita tidak mendidik dengan cara yang baik. Ada karena kita cara mendidik yang baik, tidak mendidik anak dengan cara yang baik, maka tumbuhlah anak kita dengan tidak baik. Dan tidak baik yang terjadi di dalam rumah akan dipraktekkan di luar rumah. Kalau di rumah anak kita didik dengan pukulan, maka ketahuilah di luar jago pukul. Jadi kita akan koreksi ke dalam dulu itu. Saya nggak tahu sesungguhnya seperti apa pendidikan di rumah. Maka ketahuilah, didiklah anak kita itu pertama dan paling utama adalah dengan kelembutan. Jangan sekali-kali menggunakan kekasaran. Karena anak itu ada punya tabiat niru. Kata Imam Ghazali, at-tabi'atu tasriku tabi'ata. Watak itu nyuri. Kalau Anda duduk dengan orang yang gampang marah, ya tularan marah. Dan kalau Anda duduk dengan orang lembut, ketularan lembut. Kalau Anda ngomong dengan orang yang suaranya keras, maka Anda akan ngomong keras-keras. Tapi kalau Anda ngomong dengan orang yang lembut, lembut. Lembut, kalem-kalem. Ngomong bisik-bisik. Ngomong bahasanya lembut. Itu karakter itu akan nyuri. Nah, seorang anak itu akan belajar dari ibunya terlebih dahulu. Kalau melihat bapak ibunya sering berantem, caci maki, olok-olokan, akan muncul anak yang suka mencaci maki dan mengolok. Baik. Jadi di situlah kita akan bangun di rumah kita dengan kelembutan. Kalau mengingatkan anak, sebelum kita mengingatkan, apa sih salahnya kalau kita peluk terlebih dahulu? Tampakkan lembut yang banyak, maka Anda di saat ingin tegas, tidak harus terlalu keras pun sudah terasa keras bagi dia. Misalnya kita selalu lembut, lembut, lembut, lembut, kemudian tak taunya ini sudah berapa kali anak kita tidak mau dengar. Bah, sepakat sama bapaknya, suaminya. Bah, dia lagi belaka. Sayang, berapa kali kamu melakukan kesalahan? Abah sama Umi marah. Tapi marah Pak Abah Umi meluk kamu kan? Iya. Bisikin kamu kan? Iya. Tapi kalau kamu marah lagi sekali lagi, Abah tidak meluk kamu. Tapi Abah akan marah kepada kamu dan kamu akan dihukum. Tentunya ngelanggar lagi dia. Kamu dengar omongan Abah kemarin? Sekarang Umi, kita hukum dia Umi. Hukumannya apa? Mau dicambuk? Tidak. Tidak, kita ajak ngomong. Berdua, cemburu bapak suami istri guyonan. Bukan rantem ya, guyonan. Cik-cik ketawa kesini, dia dibiarkan sendiri, pusing dia. Tolah. Deket-deket. Ngapain? Maaf Mi, kena. Itu jadi dikit-dikit kamu nurut, dikit-dikit marah. Dari situ dulu. Baik, agak mungkin ya, ada anak yang ternyata sudah terjadi kayak begini. Watak tidak boleh dirubah dengan kekerasan, tetap dengan cara yang lembut. Maka mulai sekarang, ibu yang punya anak seperti itu, ibu harus tetap semakin lembut dengan dia, lembut-lembut-lembut, ada tegas, lembut-lembut-lembut, tegas. Tegas itu harus muncul suatu ketika, harus ada. Sehingga mereka tuh ngerti kalau ibunya kalau marah tuh beneran. Sebab ada orang hari ini pun biarpun jenggot, jenggotan, brewok, keker, gagah, perkasa. Gede orangnya. Belum tentu dia bisa ngingetin anaknya loh ya. Sehingga takut pun takut sama anaknya. Mau ngomong sama anaknya sih gemeteran. Gimana mah? Mama dulu aja lah. Mama dulu. Nah ada gitu. Masa bapak model kayak begitu tuh apa? Jenggotnya tebel, brewok, keker. Harus berani. Harus tegas dengan anak. Mohon yang jenggotan gak usah tersinggung nih. Nah maksudnya ada sebagian orang kelihatannya serem, tapi dia tidak berani tegas sama anaknya. Apalagi kalau anak sudah menyakiti orang lain, wah ini harus tegas. Sayang, waktu Umi kamu cubit, Umi memaafkan kamu. Umi kamu cubit, Umi maafkan kamu. Tapi kalau kamu nyubit orang lain, nih, dihukum. Tapi hukumnya adalah tidak boleh hukum yang menyiksa. Mungkin tangannya dibuka begini dikasih karet, sakit itu. Atau apa? Jadi harus. Jangan sampai kita ini membiarkan begitu saja. Ada orang tua ngelihat anaknya melakukan kesalahan di rumahnya orang, diam saja. Ini model apa? Sampai suatu ketika ada orang di sini, ada anak kecil. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini mungkin di rumahnya sudah biasa begitu. Bawa toples. Der kaca. Oh, kaca. Ini kalau kena mukanya bagaimana ini? Der. Dibiarkan sama bapaknya. Saya mau nasihati, gak enak ngerumah di sini. Sebagian orang tua itu begitu cuek. Saya bilang itu orang tua bebel. Di rumah orang membuat sesuatu yang mencelakakan orang, mengganggu orang, dibiarkan begitu saja. Gak boleh. Hentikan. Ngerti ini haknya orang, gak boleh. Kamu gak boleh ngerusak. Dibiarin. Ter. Ya Allah. Akhirnya kita pura-pura, sayang ada main kura-kura ini. Hah, baru lupa kura-kura. Tapi ada biasa. Ter. Nah ini ada sebagian orang tua itu adalah orang tua yang cuek kayak begini. Itu model-model orang tua yang anaknya itu bakal bandel ya kayak model begitu. Karena dari awal tidak dicermati. Jadi kalau kita menemukan anak, jangan di saat sudah terlanjur bandel baru kita sadar. Mulai di saat mulai melakukan sebuah kesalahan, kita harus mulai ada reaksi. Reaksi lembut, semakin tegas, sampai tegas. Jadi seperti itu ya, Di. Dan bagi siapapun yang punya anak terlanjur seperti tadi, harus ada kita buat perubahan. Tapi tetap dengan cara yang lembut, tidak boleh anak dengan kekasaran. Ini bukan satu cara. Kalau kita harus memukul, mungkin diantaranya, mohon maaf, kita hukum diantaranya, kalau kamu melakal lagi, tidak boleh tidur sama Umi. Tidur di luar, tapi jangan dibiarkan kasih kasur sama bantal, sama selimut. Sana tidur luar, tapi tidak disiapin. Tutup kunci pintu. Kalau dibuka sedikit, mungkin dia ngintip-ngintip masuk. Nah, Umi sama Abah tidak mau sama kamu. Kamu nakal sebabnya. Nah, apalagi mukul kayak begini, Bah, ditinggal saja, kunci. Kalau kamu mukul lagi, dikunci. Ayo, kalau kamu mukul Umi lagi, dikunci. Makanya, jadi gak mau mukul, kan begitu. Pelan-pelan. Tapi jangan dihukum, taruh kamar mandi, suruh tidur kamar mandi. Besok demam tuh. Jadi, suruh tidur di sebuah tempat, tapi diam-diam kita siapin selimut. Mungkin kalau banyak nyamuknya, kasih obat nyamuk dulu. Mah, kenapa ini obat nyamuk? Kok tiga sekali situ? Karena di luar banyak nyamuk. Terus, kita mau marah sama anak kita. Oke, obat nyamuk empat. Ada selimut, ada kasurnya. Ya, sudah dipasang kipas. Atau dimarahin. Kamu tidak boleh tidur sama Umi. Kok karena kamu nakal tadi. Kamu di rumahnya orang bikin malu. Kamu begini-gini. Nangis ya. Nangis gak apa-apa. Sebab kalau kamu nakal terus, kamu akan bahaya buat kamu. Umi gak sayang sama kamu, Abah gak sayang sama kamu. Kan gitu mikir. Tapi jangan pakai cedar, merah. Masuk rumah sakit. Ini tinju namanya ya. Ini saja. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Allah alam bisawab.